Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa jomantara deui dina acara pangaosan fikih. Sapertos biasana pangaosan ieu disiarkeun ku radio Hima FM, dipancarkeun langsung ti studio Radio Hima FM Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Alhamdulillah tina pangosan kapungkur urang sadayana parantos rengse ngabahas masalah wudu sarang pembatalanana. Oge mulai lebet tina pembahasan tayamum. Sarang insyaallah pertemuan tina denget ieu urang insyaallah ngalajamkeun pembahasan anu katunda minggu kapungkur, nyaeta masalah syarat-syarat tayamum. Tayamum teh sapertos dibahas dina pertemuan kapungkur, nyaeta toharoh atau susuci anu posisina nyaeta jadi gaganti tina wudu atanapi adus. Upami urang kena junub atau urang ngagaduhan hadas, hadas alit maksadna, sarang teu aya cai atawa aya cai tapi urangna teu tiasa ngangge cai, misalna gering atawa luka nya, luka teh teu kenging kena cai, saur dokter cenah upami kena cai ieu teh bakal lami sembuhna gitu. Maka nah dimeunangkeun urang tayamum. Nah, ari tayamum teh nyaeta teu sambarangan nya. Kedah nyina aya syarat-syaratna, syarat sahna tayamum ieu bade disebutkeun faslun ari ieu hiji pasal fi syuruti tayamumi, nerangkeun masalah syarat-syarat sahna tayamum. Naon wae atuh ari syarat sahna teh? Wa syurutu tayamumi ari syarat-syaratna tayamum ayakuna biturabin tahurin ghairi mutanajjisin. Syarat anu pertama ari tayamum teh nyaeta alatna kan pake lebu nya, sanes pake cai ari tayamum nya, nyaeta pake lebu teh kan susuci anu pake lebu. Ari lebu teh nya lebu tina taneuh nya, sanes lebu gosok, lebu anu paragi nyuci piring atau lebu hawu nya sanes. Maksudna lebu tina taneuh. Ayakuna biturabin tahurin. Tayamum teh bisa nasah upami ngangge lebu tahurin anu suci tur nyucikeun. Anu suci tur nyucikeun. Soalna kantos dibahas kapungkurnya dina pembahasan masalah cai ari alat susuci teh nyaeta cai sareng lebu, eta teh aya anu suci tur nyucikeun, aya anu suci wungkul tapi teu tiasa dipangge susuci. Nah, lebu anu kenging anu cukup anu sah kurang dipake tayamum teh nyaeta lebu anu tohur anu suci tur bisa dipake susuci eta tohur gueri mutanajisin nyaeta henteu kena najis nya henteu kena najis hati-hati nya ulah sembarangan upami misalkan gak beneran kurang kakenaan kewajiban tayamum misalkan tetiasa wudu misalkan tayamum sing hati-hati milarian lebuna udah sambarangan lebu misalkan lebu anu biasa dipake pangulinan budak misalkan di buruan anu sok kariih budak leutik di dinya atau embe domba eta mah sing hati-hati nya. Jadi kudu lebuna oge kudu lebu anu tohur suci tur nyucikeun. Wala musta'malin jeung nya kitu oge ulah lebu anu musta'mal. Lebu musta'mal teh lebu nu kumaha atuh? Nyaeta lebu anu tos dipake tayamum maksudna nya. Lebu anu tos dipake tayamum. Eta temenang dipake tayamum ngadua kalian temenang. Wala muhtalitin binahwi dakikin wa nuratin. Wala muhtalitin jeung teu cukup nya. Teu cukup dipake tayamum teh lebu anu kacampuran. Kacampuran kunaon? Binahwi dakikin ku tipung ya. Misalnya ku tipung saumpama kacampuran ku tipung wa nuratin atau kacampuran ku batu kapur ku kapurnya temenang eta. Jadi kudu lebu anu murni. Kudu lebu anu murni nya, kudu lebu anu murni supaya naon teh supaya tayamumna teh sah. Jadi lebu anu dipake teh nyaeta kudu suci, kudu murni. Jeung ulah lebu anu tos dipake tayamum. Ulah lebu anu tos dipake tayamum. Jadi kudu lebu tanahnya murni nu teu acan dipake tayamum jeung suci. Eta syarat pertama. Wa ayut laba ba'da dukhulil waqti la in tayaqqana adamahu. Syarat anu kadua. Kulantaran tayamum teh kan tadi dijelaskeun nya tayamum teh susuci pangganti. Mun istilah urang istilah kasarna mah ban serep nya. Kan ari ban serep mah tara dipake kecuali anu ban aslina meletus bocor. Namun ban asli teu bisa dipake kakarek urang make ban serep. Ari ban asli kene alus kene mah tekempeh teu naon tara dipakekeun ban serep teh. Nya kitu oge di dieu tayamum nya. Ari tayamum teh gaganti tina wudu atawa gaganti tina adus. Nah, kulantaran kitu eta tayamum teh henteu disarat, henteu dinaon teh, henteu dianjurkeun dilakonan ku urang kecuali geus asup waktuna waktu salat teh. Kulantaran ari can waktu salat mah naon teh waktu ban serep teh waktu gaganti teh can asup waktuna. Kulantaran kitu disaratkeun tayamum mah nya susuci tayamum teh disaratkeun dipigawena teh saantos waktu saantos naon teh asup waktu salat. Misalkan ya urang bade tayamumnya bade salat duhur tayamum kangge salat duhur. Nah, sateuacan adan salat duhur mah ulah maka tayamum ya, ulah maka tayamum. Jadi tayamum mah engke upami tos waktu asup waktu salat. Wa yajibu talabu bi haddil ghaus. Eta kitu sotehnya. Kitu soteh tayamum tadi kan disebutkeun ari tayamum teh nya, ari tayamum teh dipigawena mungkin upami asup waktu. Mungkin upami asup waktu sholat. Saat acan waktu sholat mah tong maka ya, tong maka tayamum. Eta lamun misalkan tayamumna nya, tayamumna karena teu aya cai. Maksudna upami misalkan misalkan ya, misalkan urang leuleumpangan. Tapi leuleumpangan teh ari di Indonesia mah da naon teh meureun rada hese nya ngagambarkeunana. Hese ngagambarkeunana di Indonesia mah da. Alhamdulillah urang leuleumpangan ka mana-mana ge ari cai mah insyaallah manggih wae sanajan usum halodo sakumaha oge. Ya urang gambarkeun we di negara Arab misalna nya. Di negara anu anu loba padang pasirna anu hese cai misalkeun ah keur prake keur leumpangan ah urang teh istirahat cenah ieu kedeng DG asup waktu zuhur tah tempat istirahat teh kabeneran di padang pasir da teu aya lembur teu aya sumur nah lamun harita nah keur can asup waktu zuhur teh urang yakin bahwa teu aya cai di ieu tempat teh eta mah teu nanaon nya teu nanaon teu nanaon teu nanaon tayamum oge jadi saat acan waktu salat asup waktu salat upami tos waktu upami eta upami yakin urang bahwa di dinya teh teu aya cai sareng urang ge henteu nyandak bekelan cai kangge kangge wudu nah kumaha lamun misalkan prak weh istirahat. Istirahat teh kabeneran tempat istirahat teh teu aya solokan, teu aya sumur. Nah, tadi lamun yakin bahwa teu aya cai, geus meunang langsung ayeuna tayamum. Kumaha lamun manehna ngagaduhan prasangka nya, maneh ngagaduhan prasangka yen upami dipilarian insyaallah cai teh jigana aya di tempat itu gitu. Ah eta mah wajib. Lamun misalkan di pikiranana teu yakin, manehna was-was, manehna bogaan prasangka, yen di hiji tempat nu deket di dinya aya cai, maka wajib. Wajib neangan heula nya. Ulah maka tayamum. Wajib neangan tak cai heula, ulah maka tayamum. Jadi disebutkan wajib sareng wajib talabuhu milarian cai bihadil ghausi. Bihadil ghausi wajib tepikeun ka mana? Bihadil ghausi batasan gaus, batasan minta tulung. Ini eta lamun misalkan urang nya tadi jalmi anu nuju liaran teras manehna gaduhan prasangka upami milarian bakal aya cai bakal menang cai maka wajib anjeunna wajib milarian teh tepikeun ka mana batasanana bihadil gaus batasanana wajib milarian teh batasanana tepi jarak lamun misalkan manehna ngagorowok menta tulung bakal ka kuping eta sora teh jadi misalkan lamun di Tegalan mah nyarada jauh oge merenya beda deui mah di lembur ada di Tegalan kosong mah da suara teh kan teu aya halangna nya leuwih jauh meureun mungkin karena 300 meter 400 meter masih bisa kadenge lamun ngagorowok jigana kitu nya jadi eta jigana eta batasan wajib urang neangan cai. Nah, lamun misalkan kabeneran nya keur eureun terus teu manggih cai, tapi aya gerentak dina hate la upami neangan ieu bakal meunang, maka wajib nya wajib neangan cai batasanana sakitar 200 meter atau 150 meteran nya. 150 meter ka katuhu ka kenca ka hareup ka tukang. Di teangan di kurilengan upami teu meunang utawa teu meunang mangga. Nah, mangga naon teh langsung tayamum. Wa bihadil qurbi intayaqannahu tadi masalah anu pertama wajib niangan batasan tepikeun ka batasan jarak 150 atau 250 meter teh eta lamun urang punya ngagaduhan gerentek dina hate atau prasangka dina hate upami urang neangan cai bakal menang. Nah, upami urang yakin ya, misalkan geus di dinya we geus atas kukurilingan jarak 200 meter teh atau 150 meter nya teu menang. Tah ti harita tapi malah timbul keyakinan I jigana lamun di tangan leuwih jauh deui nya yeuh bakal menang cai, bakal aya cai itu di belah ditu misalkan jarak 300 meter atau 400 meter ka ditu bakal aya cai. Maka wajib di tiangan. Tapi jarak anu wajib teh sakumaha? Nyata hadil kurbi. Yang batasna leuwih luas ieu mah, leuwih jauh. Hadul kurbi teh kumaha atuh? Nyata disebutkeun di dieu nya ari hadul kurbi teh nyata batasanana lamun urang kampung atau urang gunung neangan kayu atau neangan ieu suluh sok tepi ka mana tah. Atawa lamun nungangon numboga naon teh ingu-inguan lamun neangan jukut tepikeun ka mana tah. Atawa nungangon sapi ngangon kebo tepi ka mana eta jarakna hadul kurbi. Jadi atawa mun di dieu mah nya kira-kira nanti mun di nanti ukuran urang ayeuna mah meureun jigana nya mun ukuran meter mah mungkin kana sakiloan leuwih meureun nya sakilo setengah jauh lumayan da di dieu disebutkeun mil wanus jadi samil setengah ari samil teh nanti samil teh pokoknya sakitunya ukurana lamun ukuran jarak ke urang mahnya gitu biasana lamun urang kampung tepikeun ka mana tah ngalah suluh misalkan umang ngalah suluh atau ngarit tapi kemana jauh nanti imah tapi kan ke tempat ngarit teh ha gitu ukurannya eta wajib nyangan cai jaker wudu teh tapi kan ke batasan eta kitu soteh lamun yakinnya eta yakinnya lamun yakin eta ditu teh nya lamun di jug-jugan eta tempat teh yakin aya cai di dinya lamun teu yakin mah ulah tayamum we jeung deui wajib diteangan oge eta cai teh lamun yakin bahwa lamun manena ngajug-jugan eta tempat teh waktu salat tacan seep. Lamun sabalikna misalkan aya cai mah urang yakin ya, lamun kurang dijug-jugan yakin urang teh bakal menang cai. Har jauh. Aya kena 3 kiloan memeren tempat teh. Har jauh pisan kan. Lamun urang jug-jugan kadinya atuh ngeseepeun waktuna meureun lamun ayeuna misalkan waktu duhur bisa urang menang cai, har tapi ka ditu teh urang hampir magrib misalkan. Eta mah pek we tayamum teu nanaon teu wajib nyangan cai. Atawa kieu ari cai mah aya digantuh jauh teh yakin urang mah lamun ku disampeurkeun mah dinya aya cai. Urang nyaho keur pernah keur bareto da lewat dinya. Ya. Aya ieu aya solokan gede pisan aya leuwi. Moal saat eta mah leuwi teh cenah. Yakin. Har masalahna urang lamun ka dinya di jalan teh sok loba rampog. Ah eta mah tayamum we nya. Temenang urang maksakeun ka dinya. Tayamum we urang, tayamum teu kedah di jujugan eta cai. Nya eta syarat-syarat tayamumnya, syarat tayamum. Jadi lamun model tadi nya urang di hiji tempat nu biasana teu aya cai tapi urang boga keyakinan lamun naon teh? Lamun misalkeun di teang eta tempat teh meunang cai jeung tempat eta teh deukeut eta urang teu meunang tayamum samemeh urang niangan wajib niangan heula nya. Teh syarat-syaratna tayamum di antaranana nya. Faslun ari hiji pasal mubtilatu tayamumi dina mertelakeun pembatalan-pembatalan tayamum. Ya, urang tos rengse masalah ngajelaskeun masalah rukun-rukun tayamum syarat-syaratna ieu ayeuna bade mertelakeun ngajelaskeun masalah persyaratan naon teh pembatalan-pembatalan tayamum. Naon wae perkara-perkara anu ngabatalkeun kana tayamum. Wa yubtilu sareng ngabatalkeun atayamum kana tayamum ma yubtilu ma perkara yubtilu anu ngabatalkeun alwudu kana wudu. Jadi sagala perkara anu ngabatalkeun kana wudu eta batal ngabatalkeun oge kana tayamum. Sapertos kamari kantos dijelaskeun nya di pertemuan pangaosan-pangaosan nu kapungkur naon wae. Naon wae perkara-perkara anu ngabatalkeun kana wudu di antarana dua kaluar kotoran tina ti hareup atawa ti tukang atawa kaluar kaluar angin atawa patemu kulit istri sareng pabengat anu gede anu teu sebaleg sareng sareng perkara-perkara anu disebatkeun kapungkur. Waridatu sareng nu anu salajengna perkara anu ngabatalkeun kana tayamum ternyata murtad. Naudzubillah nya. Murtad ari murtad teh nyaeta kaluar tina Islam. Naudzubillah. Watawahumul ma'i. Watawahumul ma'i. Jarang sareng anu ngabatalkeun mantak ngabatalkeun tayamum teh nyaeta nyangka ayana cai eta ngabatalkeun kana tayamum. Urang lamun nyangka, lamun gaduh prasangka nya, yen aya cai wajib urang ditayangan cai. Jadi tayamum teh dimeunangkeun lamun tayamumna gara-gara teu aya cai nya, ieu mah. Lamun tayamumna gara-gara teu aya cai. Nah, cai upami plak weh yakin atau kagaduhan prasangka yen cai teh aya batal tayamumna nya. Kudu diteangan eta cai teh. Aw tayakunuhu nya. Awil kudratu ala samanihi. In kana fi salatin yajibu qada'uha. In kana lamun aya eta si jalma teh fi salatin tina salat yajibuna wajib qada'uha ngodoan eta salat. Jadi kitu soteh eta tayamum teh bisa batal lamun si jalmi anu tayamum teh ngagaduhan prasangka aya cai atau yakin ayana cai eta batal tayamum teh upami eta si jalmi anu tayamum nayamum anu salat lumana eta salat teh wajib dikodoan. Kumaha atuh geuning wajib dikodoan nya eta lamun misalkeun eta si jalma teh aya di tempat anu biasana aya cai. Anu biasana aya cai. Kaan kana sapertos upami aya eta si jalmi teh bimahalin dina tempat yaglibu anu biasana fihi dina eta tempat teh wujudul mah biasana aya cai. Nah, lamun jalmi misalkeun prakwe misalkan di kampung kabeneran eta teh halodo lila nya, halodo lila sumur sararaat nya, solokan oge sararaat, hujan teu aya, jolwe datang waktu sholat, bingung kumaha ieu urang. Bade wudu teu aya caina. Ah, cina kumaha ieu? Neangan ka ditu ka dieu teh aya cai da prakweh tayamum. Keur santosna tayamum nya, santosna tayamum atawa santosna sholat, prakweh ingat uluh ari kamari nyimpen cai kan di gentong misalkeun nya. Gentong di ditu di dapur misalkan. Teu batal tayamumna. Sarang sholatna oge wajib di kodoan kitunya. Wala yajma'u bitayamumin aktsara min fardin. Jarak sarang perkara-perkara anu berhubungan sarang tayamum teh di antaranna ari tayamumah nya wala yajma'u yang teu meunang ngumpulkeun bitayamumin wahidin ku hiji tayamum aktsara leuwih loba min fardin tina salat fardu hiji. Jadi ari tayamumah kamampuan anak nya har jakeur sakali ungkul. Hal yang keur sakali sholat fardu ungkul. Ari sholat sunat ya mangga wae nek 10 kali, nek 100 kali tayamum hiji teu nanaon. Tapi upami sholatna sholat fardu, maka sakali tayamum jeukeur sakali sholat. Kitunya. Ka maktubataini wa mandzurataini, contoh seperti maktubatain sholat dua sholat fardu atau dua sholat anu dinadarkeun. Sholat dinadarkeun seperti sholat fardunya. Jadi wajib dak sholatna. Maka temenang. Misalkan orang tayamum sakali ya tayamum rek sholat isya jeng sholat maghrib temenang. Kudu sholat tayamum ker sholat maghrib kerek sholat isya tayamum deui. Ya. Kudu tayamum deui. Wa yusolli bi tayamumin ala janaiza. Ah eta anu tadi disebatkan teh hukumna selain sholat jenazah. Anapun ari sholat jenazah, nyana sholatkan karena mayitnya, nyolatkan mayitnya, kita menang sing beberapa kali, ge kutayamum hiji. Kunaon kitu, naon beda na atuh, li anaha karena ari sholat jenazah, furudu kifayatin, eta hukumna fardu kifayah, mulhaqotun binafli, eta disesuaikan, ya, disaruakan sarang sholat sunat. Kumargi kitu nya meunang urang nyolatkeun karena babaraha janazah, babara kali salat janazah ku hiji tayamum. Wa yusolli ma'a fardin masya minan nawafili, tadi disebutkeun yen tayamum teh cukup jakeur sakali wungkul salat fardu. Kumalamun salat fardu jeung salat sunat, ah mangga wae salat fardu sakali misalkan salat duhur tos antos eta salat sunat dugikeun ka asar ku tayamum hiji meunang sakumaha we rek 1000 rakaat rek 100 rakaat tayamum hiji cukup. Cukupnya waman lam yajid ma'an waman lam yajid ma'an. Tadi orang tos rengse ngajelaskeun masalah tayamum nanti. Tadi disebutkan yen ari tayamum teh nyata serep gaganti tina wudu atawa gaganti tina adus. Kumaha lamun misalkan aya jalmi kaleresan bade wudu taya cai bade tayamum nyelebu geta aya misalkan iya mah. Tapi mudah-mudahan orang ulah dugi ka ngalamannya nukos gitu teh. Susah hirup teu aya cai teh nya. Tong boroneng teu aya cai, langka cai ge susah. Kumode upami teu aya cai nya. Di dieu disebutkeun ku Kiai Musonib waman sing sawai jalmana. Lam yajid teu nemuan nya, teu meunang. Teu ngagaduhan. Maan teu ngagaduhan cai. Wala turoban teu aya lebu oge, teu meunang lebu neangan di mana-mana ge. Shola maka salat eta si jalma teh anu teu aya nu teu nonton teu ngagaduhan cai teu ngagaduhan lebu. Shola maka salat eta si jalma teh al fardo karena salat fardu wahdahu. Wahdahu nya. Nanti salat sorangan. Salat sorangan. Salat al-fardhu wahdahu. Nah, ieu salate anu disebutna naon teh? Cek istilah ulama fikih mah ieu disebutna teh salat faqidu tahuraini. Disebutna salat faqidu tahuraini. Carang ieu salate disebutna salat lihurmatil waqti, bikin ngahormat waktu salat. Jadi kumargi ari salat mah teu gugur kewajibanannya. Har ari salat teh kan aya syaratna, kumargi ieu syaratna teh teu bisa dilakukeun nyata di antarana kan syarat salat teh kudu toharoh, kudu susuci tina hadas, tina najis. Nah, upami ayeuna alat susucinya teu aya nya, teu aya lebu, teu aya cai, meureun kumaha? Ah, tetep wajib salat mah. Atuh wajib salat kumaha meureun? Kan teu sah salatna. Ari salat mah tetep diwajib dikodoannya. Upami misalkeun ke aya cai atawa aya lebu wajib dikodoan. Har ayeuna mah tetep urang diwajibkeun kana ngalaksanakeun salat. Atuh salatna kumaha geuning? Eta mah salat ngahormatan kana waktu. Ngahormatan kana waktu kulantaran upami datang waktu salat urang teh wajib salatnya salat we nya. Oh, ngahormatan kana waktu. Nah, upami si upami jalmi ngalaksanakeun eta salat nya salat lihurmatil waqti teh, maka sayogyana dina ngalaksanakeun salat teh kudu pertama al-iktisar ala wajibin wala wajibi qiraatin. Lamun misalkeun nya manehna teh gagaduhan hadasna teh hadas gede, teu aya cai jakeur adus, teu aya lebu jakeur tayamum, maka di sunanan teh sayogyana upami salat ngalaksanakeun salat lihurmatil waqti nya sayogyana salatna teh kudu dipilihan wajib wungkul, terutama dina bacaan baca Fatihah wungkul, ulah baca surat nya. Karena ieu salatna ge salat lihurmatil waqti nya. In kana hadasu akbar, eta lamun ngabogaan hadas gede. Wa yu'idu mata wajadal ma. Sareng jalmi anu ngalaksanakeun salat seperti ieu, salat lihurmatil waqti, eta wajib dibalikan, wajib diulangi deui upami meunang cai, upami aya cai nya. Soalna tadi teh disebutkeun yen masalah toharoh ieu, masalah salat ieu salat dilakukeun jakeur ngahormatan kana waktu salat. Kumaha kitu? Upami di hiji waktu tiasa ngalaksanakeun salat secara sampurna make wudu atau make tayamum, maka wajib dibalenan deui ieu salatna nya. Rupina pangosan ayeuna dinten ieu dicikapkeun sakieu heula nya. Kumargi pembahasan tayamum tos rengse, alhamdulillah insyaallah minggu payun, pertemuan minggu payun nya urang bade ngebahas masalah haid nya, masalah haid. Tangtuna ieu penting pisan nya masalah haid, terutama ka remaja putri ya. Ayeuna soalna remaja putrinya kaum kaula muda teh makin jauh tina ulama nya, makin nanti mungkin jauh ti ulama, mungkin jauh ti kiai. Ieu penting pisan nya, terutama ieu tanggung jawab ka para orang tua nya, ka para ibu, para bapak, wajib pisan nya. Penting pisan ngawurukan ka remaja putri masalah haid ieu, soalna masalahna upami terang bahaya ieunya, berhubungan karena ibadahna, berhubungan karena nutup auratna sareng sanesna. Nah, insyaallah minggu payun urang bakal ngabahas eta masalah haid ya. Wabillahi taufik wal hidayah waridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.